Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan kembali pembahasan mulia dengan manhaj salaf. Kita masih dalam syubhat yang keempat yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan dakwah sunnah, dakwah yang mengajak kepada tauhid, yaitu dakwah salaf. Di pertemuan yang lalu kita sebutkan syubhat yang keempat adalah orang suka berkata salafi itu adalah wahabi, wahabi itu salafi, sementara wahabi itu sesat, berarti salafi sesat. Maka di pembahasan buku ini disebutkan orang-orang yang biasa berkata begitu biasanya adalah tokoh agama ataupun orang awam. Tapi biasanya orang awam cuma ikut-ikutan. Yang paling banyak bicara seperti ini adalah yang jadi kiai, yang jadi guru, yang jadi ustadz, sering menamakan salafi dengan wahabi. Sementara wahabi sendiri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri tidak pernah menamakan dirinya aliran wahabi. Tidak pernah ada nama khusus. Itu datangnya dari orang-orang yang tidak suka. Mengapa mereka tidak suka? Jawabannya ada banyak. Orang awam biasanya tidak suka dengan dakwah ini karena bertentangan dengan nafsu dan kepentingan dunianya. Karena terlalu banyak makan syubhat ustadznya. Karena ikut-ikutan saja. Sedangkan kalau dari kalangan para da'inya biasanya tidak senang dengan dakwah salaf karena kedengkian, karena sudah terlanjur jadi tokoh, karena sudah terlanjur banyak pengikut. Nanti kalau mengikuti dakwah sunnah harus meninggalkan keyakinan lama. Meninggalkan keyakinan lama otomatis akan membubarkan pengikutnya. Menariknya, dakwah salaf ini ternyata sanggup mempengaruhi pola pikir baik pengikutnya maupun penentangnya. Sampai-sampai ghulu, sikap berlebih-lebihan kepada para kiai, para habib, kepada para ustadz. Begitu juga kebidahan maupun kemusyrikan. Dengan berkembangnya dakwah sunnah, semakin memudar budaya-budaya seperti itu, yang otomatis bikin resah sebagian dai. Karena begitu banyak acara syirik dan acara bid'ah adalah ladang pendapatan mereka. Itu tempat cari uangnya. Sehingga ketika acara seperti ini mulai memudar, otomatis pundi-pundi duitnya pun akan mulai berkurang. Nah, kemarin kita sampai di situ. Sekarang kita baca dari halaman 424 di buku saya. Halaman di buku antum 435. Dari paragraf dakwah ini juga sanggup dan seterusnya. Berkata penulis, dakwah ini juga sanggup mengalihkan pandangan para pengikut beberapa golongan atau kelompok yang sesat untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berpedoman pada dalil syariat, mengabaikan sumber-sumber yang lemah, pendapat pribadi, hikayat, cerita, dongeng, hadis palsu, hadis lemah, dan lain sebagainya. Kecuali sedikit dari para pemimpin yang keras kepala, orang-orang fanatik, orang-orang yang taklid secara membabi buta, dan orang-orang yang mengambil keuntungan dari maraknya praktek bid'ah. Tadi subuh ada kajian di sini. Mungkin sebagian teman-teman ikut kajian tersebut. Diisi oleh salah seorang ustadz mantan Jokam. Tahu-tahu Bayangkan guru di sana, artinya pengikutnya sudah banyak, bahkan termasuk orang penting. Tapi karena berubah menjadi pemahamannya menjadi sunnah, maka otomatis jadi musuh. Bukan cuma sekedar dikeluarkan, tapi dianggap murtad. Kata beliau, kita ini, dia dan ikhwan-ikhwan ex-jokam, dia bilang kita ini adalah golongan murtad din, bukan Islam lagi, karena pemahaman kita beda. Ya, menariknya adalah orang-orang yang punya fanatisme seperti itu bisa berubah ketika mengenal dakwah sunnah, dakwah salaf. Kecuali sedikit dari pemimpin yang keras kepala dan orang-orang fanatik yang taklid buta. Ya, kalau ustaz tersebut bilang, sebenarnya mereka kalau soal ilmu tidak menolak. Masalahnya adalah kalau ikut ke dakwah sunnah otomatis harus merelakan sebagian dunia. Dunianya seperti apa? Sekarang yang ditembus adalah jajaran pemerintah papan atas, di kementerian sampai di pucuk pimpinan. Didekati, kalau sudah jelang pemilu dapat duit dari partai, disumbang ke pesantren, dapat bermiliar-miliar di pilpres kemarin. Tapi harus menyumbang suara pada partai tertentu. Kalau soal ilmu tidak ditolak sebenarnya, tapi ada kepentingan di sana. Demikian kata ustaz tersebut. Nah, dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah salaf yang mengembalikan umat kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Terdapat banyak kesaksian dari sebagian besar ulama, cendekiawan, pendidik, politikus, sejarawan, dan yang lainnya, baik dari kalangan kaum muslimin maupun dari kalangan orang-orang non-muslim. Secara jujur mereka semua bersepakat bahwa dakwah ini mencerminkan Islam dan As-Sunnah seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para salafus salih. Dakwah ini adalah dakwah reformasi yang komprehensif. Tidak ada yang menolak dakwah salaf ini dakwah yang benar. Buktinya kalau di zaman sekarang yang sesat pun sekarang bikin daurah manhaj salaf. Di Jakarta itu ada daurah judulnya daurah manhaj salaf, yang bawakan adalah orang-orang pendukung ISIS. Ini menunjukkan bahwa dakwah salaf ini diakui oleh musuh. Orang-orang yang tidak suka dengan dakwah salaf pun sekarang merasa ternyata dakwah salaf ini laku kalau dijual di pasaran. Sehingga dakwah mereka pun sudah mulai bergeser dengan nama-nama salaf-salaf. Ini bukti dakwah salaf itu sebenarnya dakwah yang benar. Sampai-sampai orang yang benci pun mau mencomot dan ikut-ikutan. Dakwah ini mengajak kepada agama yang hakiki yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka semua juga sepakat bahwa dakwah ini meraih sukses besar, mereformasi situasi umat dalam urusan agama maupun urusan dunia dalam bidang akidah, hukum, dan syiar-syiar Islam. Dakwah ini membuktikan pengaruhnya sampai sekarang. Ia telah mampu menyadarkan umat dan mengilhami sekaligus menciptakan kebangkitan-kebangkitan besar di segala bidang, seperti meluruskan akidah dan ibadah, mengibarkan as-sunnah dan syiar-syiar agama, menegakkan pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, menghidupkan manhaj salafus salih, menerapkan hukum syariat Allah dalam segala urusan kehidupan, dan lain sebagainya. Itulah prestasi dakwah ini yang jauh lebih baik jika dibandingkan keadaan umat Islam sekarang ini. Prestasinya dakwah salaf mengibarkan bendera sunnah, syiar-syiar agama mulai nampak. Coba kalau zaman dulu, zaman dulu kan kalau kaum muslimah itu ya yang penting jilbab atau yang penting kerudung. Ya, saya ingat saya pernah buka foto-foto lama mama saya, juara MTQ, Koriah dewasa, tapi waktu penerimaan piala cuma pakai kerudung yang rambutnya terlihat. Menceritakan ini bukan apa-apa, tapi itu gambaran orang di zaman dulu. Orang pintar membaca Quran, beragama Islam, tapi auratnya terlihat, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Kalau zaman sekarang, Alhamdulillah kaum muslimah sudah sadar. Banyak yang pakai jilbab. Anak-anak kecilnya bahkan dari bayi-bayi banyak yang pakai jilbab, ya atau tidak? Yang sekolah-sekolah di SD negeri sekarang pun sudah banyak yang berjilbab. Ini menunjukkan bahwa kesadaran umat akan sunnah mengikuti syiar-syiar agama itu semakin terlihat. Dari mana dapat seperti ini? Jawabannya dari orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Habislah untuk syubhat yang keempat. Maka mari kita buka syubhat yang kelima. Kata orang-orang yang tidak senang dengan dakwah salaf, orang salafi itu kurang ibadah dan kasar-kasar. Qadar Allah nanti di bagian keenam diulang kembali bahwa salafiyin itu kasar. Jadi dua kali diulang. Tapi saya lebih melihat ke arah yang keenam. Maksud saya untuk tabiat kasar itu lebih dijabarkan di syubhat keenam. Adapun syubhat kelima ini lebih cocok judulnya. Kata mereka, kalau kamu jadi salafi nanti kamu kurang ibadah. Coba silakan. Syubhat kelima, salafiyun kurang dalam melakukan ibadah dan bertabiat kasar. Pertama kali yang kita katakan kepada orang yang melontarkan tuduhan yang keji ini ialah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Maryam ayat 78 yang artinya, adakah dia melihat yang ghaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih? Apakah kalian melihat ibadah-ibadah yang dilakukan Ahlussunnah? Kemudian apa yang membawa kalian untuk mencela mereka dengan tuduhan tabiat yang kasar? Apakah karena Ahlussunnah selalu sibuk dengan membaca Al-Quran, mempelajari tafsirnya, kemudian mengamalkannya? Juga karena selalu memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mengamalkannya dan menyebarkannya di tengah manusia? Atau karena Ahlussunnah menyibukkan diri mereka, memperingatkan umat dari bahaya syirik, bid'ah, dan perbuatan maksiat dengan berbagai macam bentuknya? Kalau ada yang bilang dakwah salaf itu dakwah yang kurang ibadah, soalnya mereka terlalu sibuk dengan belajar ilmu, terlalu sibuk bikin kelas bahasa Arab, kelas usul fikih, terlalu sibuk baca kitab, jadi lupa tahajud, lupa sholat sunnah. Maka kita jawab, pertama, itu ngamatin, neliti, pakai data, dianalisa, atau bagaimana? Orang kalau mau bikin suatu kesimpulan, itu butuh, dalam statistik butuh pengumpulan data. Kemudian datanya diverifikasi, divalidasi. Lalu ada analisis statistiknya. Baru kemudian bisa membuat sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan orang-orang salaf itu kurang ibadah, itu kesimpulan dapat dari statistik mana? Itu pertama. Apakah yang ngomong begini sudah bikin penelitiannya? Atau bagaimana? Atau jangan-jangan cuma sekadar melihat oknum? Mungkin memang ada oknum, kajiannya kajian salaf, tapi kalau di kantor kurang ibadah. Ada? Memang itu nyata. Satu kantor muslim tapi beda-beda pemikirannya. Ada yang Hizbut Tahrir, ada yang Ikhwanul Muslimin, ada yang salaf, ada yang JT. Kalau yang JT jam 9 teng sholat duha. Begitu juga yang HTI, kalau ada demo laju. Yang salaf ini enggak sholat duha. Gak pernah ikut demo. Dia taunya baca kitab aja misalnya. Lalu kemudian dijustifikasi, tuh jadi orang salaf itu kurang ibadah, sholat duha malas, ada perjuangan untuk membela agama gak ikutan. Itu jadi sebuah kesimpulan oknum berarti. Apakah boleh kita menyimpulkan sesuatu, menghukumi sebuah komunitas dengan oknum-oknum di dalamnya? Boleh atau tidak? Jawabannya tidak, itu tidak adil. Sebagaimana kalau seandainya ada Ustadz Ikhwanul Muslimin jadi anggota DPR, ketangkap karena korupsi, ketangkap kamera wartawan dari atas dia lagi nonton porno saat sidang MPR. Pernah dengar itu? Lalu kita bilang, tuh kamu kalau ikut dakwahnya Ikhwan Muslimin, kamu jadi kayak gitu, koruptor sama tukang nonton porno. Itu tidak adil. Kita tidak boleh hukumi dengan kasus per kasus perbuatan seorang dua orang. Itu tidak adil. Kita pun sama ketika menghukumi orang-orang yang tidak suka dengan dakwah salaf, tidak boleh menghukuminya dengan perbuatan oknum. Sebagaimana juga kita tidak sepakat apabila ada orang berkata menjadi salafi itu kurang ibadah hanya karena melihat oknum. Belum lagi kalau kita lihat tinjauan fikihnya. Jam 9 ada orang, kalau JT dia sholat duha, kalau yang salaf tidak sholat duha. Coba ditanya, kenapa kamu tidak sholat duha? Bisa jadi ada tinjauan fikih di situ. Misalnya dia berkata, saya mendapatkan fatwa ulama bahwa sholat duha hukumnya wajib, hukumnya sunnah, sedangkan menunaikan aman di jam kerja adalah wajib dan tidak boleh mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Sementara pergi sholat duha di jam harusnya jam kerja itu adalah penyelewengan terhadap amanah. Malah dia lebih ilmiah. Malah dalam hal ini justru lebih tepat. Ketika Anda bekerja dan tidak diizinkan untuk melakukan sholat duha di tengah-tengah karena melalaikan amanah Anda, maka tidak boleh sebenarnya. Dalam prakteknya malah yang salafi lebih baik. Dia tidak beramal yaitu sholat duha ditinjau dengan ilmu, sedangkan yang melakukan sholat duha tidak ditinjau dengan ilmu, maka dia melakukannya. Kalau ada yang berkata salafi itu kurang ibadah, maka kita tanya, loh apakah Anda pikir menuntut ilmu itu bukan ibadah? Manhaj mana yang punya concern kalau mau jadi da'i Anda harus belajar bahasa Arab dulu? Manhaj apa itu? Manhaj salaf. Lalu kemudian orang-orang yang bermanhaj salaf menyibukkan diri dengan kelas-kelas Al-Quran, kelas-kelas bahasa Arab bagi yang sudah pintar membaca Al-Quran. Pertanyaan, itu bukan ibadah? Apakah ibadah itu hanya sekedar sholat tahajud, sholat duha, puasa sunnah? Apakah membuka-buka kitab, mempelajari bahasa Arab, mempelajari tafsir itu bukan ibadah? Apakah memerangi kemusyrikan itu bukan ibadah? Apakah menjelaskan kepada umat bahwa ini perbuatan yang salah karena tidak sesuai dengan tuntunan sunnah itu bukan ibadah? Tuduhan ini hanyalah berasal dari orang-orang yang tidak mengenal hakikat Ahlus Sunnah dan apa yang ada pada mereka berupa jujurnya mereka dalam berpegang teguh dengan As-Sunnah, sehingga mereka, pembuat tuduhan ini, tercegah dari As-Sunnah lantas sibuk dengan selainnya berupa mimpi-mimpi, angan-angan, dan zikir-zikir yang bid'ah, membaca koran, majalah, nonton televisi, video, serta menyibukkan dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui besarnya nilai dari nikmat yang didapatkan oleh Ahlus Sunnah. Apakah didapati di dunia ini orang-orang yang semisal Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz As-Salman, Syekh Fauzan, Syekh Hamad? Orang mengenal dengan nama Syekh Fauzan, tapi sebenarnya nama beliau Syekh Saleh bin Fauzan, Al-Fauzan. Lalu orang menyingkatnya dengan kata Syekh Fauzan. Sebenarnya namanya Syekh Saleh. Terus Syekh Saleh, Syekh Hamad At-Tuwaijiri, Syekh Abdul Razak Afifi, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan banyak lagi dari para ulama dan para penuntut ilmu. Dan apakah didapati orang-orang semisal mereka dalam akhlak, akidah, dan curahan tenaga untuk berjuang di jalan Allah? Hendaklah para hizbiyin dan harokiyin itu mendatangkan kepada kami orang-orang seperti mereka, dan datangkan pula kepada kami orang-orang semisal Syekh Al-Albani dan murid-muridnya dalam pengetahuannya terhadap sunnah dan dalam jihad di jalan tauhid dan memerangi syirik dan bid'ah. Ini, apakah ada di dunia ini, kalau kita bandingkan para ulama kontemporer, ulama kekinian yang hidup di zaman kita, apakah ada yang semisal dengan Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin dan lain-lain? Dalam sisi ilmu, dalam sisi juhud ilmiah, ada seorang ustadz di Malaysia, beliau bilang begini, kalau kita bandingkan para ulama salafi, mereka begitu banyak karyanya, sedangkan para ulama sufi, mana bukunya? Kata beliau, ini jujur-jujuran saja, lalu disebutkan satu persatu dengan menyebut nama. Antum silakan lihat di YouTube. Dengan disebut namanya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, yang kalau datang ke negeri kita tangannya dicium, putihnya, hitamnya, tangannya semua dicium. Mana bukunya? Mana karyanya dalam hadis? Mana karya mereka dalam tafsir? Bila kita bandingkan dengan para ulama di Saudi seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani, karya mereka begitu banyak, juhud mereka dalam ilmu sangat besar yang tidak bisa ditandingi dengan orang-orang di zaman sekarang yang membenci mereka. Tadi ada kata-kata, coba datangkan satu orang yang semisal dengan Syekh Al-Albani dan murid-muridnya. Muridnya Syekh Al-Albani terlihat di situ, di situ. Buku-buku mereka banyak. Satu orang punya buku yang berjilid-jilid. Syekh Ali Hasan punya 200-an judul buku, kitab, baik yang dia tulis sendiri maupun ta'liq atau takhrij dari kitab-kitab para ulama yang lain. Syekh Al-Albani, antum tahu pekerjaannya beliau? Beliau tidak punya travel umroh, tidak ngurusin. Apa kerjanya beliau? Reparasi jam tangan. Hanya duduk beberapa jam di pasar, mereparasi jam tangan. Sudah selesai, tutup. Habis itu pergi ke perpustakaan, nulis, kumpulkan hadis, menyaring ini yang sahih, ini yang dhaif, dengan apa yang beliau mampu. Ada orang mencela, orang yang mencela beliau, ada yang bisa mendatangkan juhud seperti beliau sendiri? Orang-orang yang membenci salaf, ada mereka punya buku-buku seperti itu? Hanya demi dunia, hanya dikasih untuk dunia, hanya dikasih 2 jam, 3 jam, cari uang seadanya, sisanya di perpustakaan. Ada orang seperti itu yang selain salaf? Lalu ada orang mengatakan itulah orang-orang kurang ibadah. Apakah ada orang yang bisa menandingi? Dari 24 jam hanya 2 jam, 3 jam buat cari uang, sisanya buat ilmu, lalu itu namanya kurang ibadah? Gak bisa ditandingi para ulama di zaman dahulu, di zaman kita sekarang, dari kalangan para ulama yang bermanhaj salaf dibandingkan dengan orang-orang yang membenci mereka. Lanjut. Kemudian bagaimana bisa menuduh mereka dengan lemah dalam beribadah? Apakah engkau ingin jika mereka mengumumkan bahwa mereka adalah ahli ibadah, apakah kalian mengira terhadap mereka bahwa nas-nas Al-Quran dan Sunnah tidak menggerakkan mereka kepada ibadah yang benar? Lantas apakah khurafat, mimpi-mimpi kaum sufi menggerakkan orang untuk beribadah? Apakah kita nunggu mereka bikin pengumuman dulu untuk menghukumi seseorang itu ahli ibadah atau bukan? Bikin pengumuman, maaf, saya ini setiap hari menegakkan sunnah, sholat ini, puasa ini, baca Quran sekian. Ya. Tapi, dan saya sudah bilang tadi, kita ini belajar bukan jadi dukun. Dukun itu mengklaim dirinya mengetahui perkara gaib. Di antara perkara gaib adalah hati orang. Maka jangan bilang si fulan itu ahli ibadah atau bukan ahli ibadah bila kita tidak tahu sejatinya mereka seperti apa. Apakah orang-orang yang mengatakan salafi itu kurang ibadah, mereka tidak menganggap bahwa nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu tidak menggerakkan para pengikutnya untuk beribadah? Teman-teman, dulu ada yang tidak sholat 5 waktu, ada yang sholatnya tidak 5 waktu, ada? Terus antum sekarang sholat 5 waktu, betul? Setelah ikut kajian sunnah, iya. Nah, itu apa bukan namanya jadi ibadah dengan mengikuti dakwah sunnah? Kita malah bilang, oh mas, ada banyak orang yang dulunya tidak sholat, ada banyak ummahat yang dulunya tidak berjilbab, setelah dengar-dengar kajian sunnah, mereka jadi berubah. Apakah itu namanya orang kurang ibadah? Nah. Bukankah Anda mengetahui bahwa menuntut ilmu, khususnya ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, adalah jenis ibadah yang paling afdal atau paling utama? Demikian pula menyebarkan ilmu melalui proses belajar-mengajar, dakwah, menerbitkan buku-buku dan menyebarkannya termasuk salah satu ibadah yang paling afdal. Bagi orang yang mau melihat dengan keadilannya tentang keadaan para salafus salih dari kalangan para sahabat yang mulia dan orang-orang setelah mereka, niscaya akan melihat bahwa mereka bersamaan dengan ilmu dan keutamaan yang mereka miliki. Mereka adalah orang-orang yang zuhud, wara' dan ahli ibadah. Amin. Sebagai bantahan terakhir adalah bahwa menuntut ilmu itu termasuk di antara ibadah yang paling afdal. Seandainya pun ada kalangan salafi yang tidak pernah sholat sunnah, tidak pernah sholat tahajud, seandainya pun tidak pernah melakukan puasa sunnah, tapi mereka getol dengan ilmu, maka dengarkanlah perkataan para ulama berikut ini. Mari saya bacakan, tetapi tidak ada di sini. Kata Al-Imam An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', walhasil annahum muttafiquna ala anna al-ishtighala bil ilmi afdal min al-ishtighali bi nawafil as-siyam was-salati wat-tasbih wa ma dhalik min nawafil ibadati al-badan. Antum dengarkan saja menurut saya, kecuali antum ingin menghafal, menulis sekedar sumber-sumbernya saja. Imam Nawawi berkata dalam Al-Majmu', para ulama bersepakat bahwa menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih utama ketimbang menyibukkan diri dengan sholat sunnah, puasa sunnah, atau tasbih sunnah dan hal-hal yang semacam dari itu, dari kalangan, dari contoh-contoh ibadah nawafil atau ibadah sunnah. Wa min dalailihi siwa ma sabaqa, dan di antara dalil bahwa menyibukkan diri dengan ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah adalah sebagaimana dalil-dalil yang sudah disebutkan sebelumnya di atas. Beliau sebutkan ada beberapa dalil. Anna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu wal muslimin. Di antara dalil bahwa ilmu itu lebih utama daripada ibadah sunnah seperti sholat sunnah dan puasa sunnah adalah bahwasanya manfaat ilmu bisa mencakup baik si pemilik ilmu maupun yang selain dia. Wan nawafilu al-madhkuratu mutakhassatun bihi. Dibandingkan dengan sholat sunnah dan puasa sunnah, ibadah itu ibadahnya, manfaatnya hanya untuk si pelakunya. Ya atau tidak? Puasa sunnah yang dapat pahala yang puasa saja. Sedangkan menyibukkan dengan ilmu, maka ini bermanfaat buat dirinya dan dia bisa sebarkan ke orang lain sehingga orang lain juga dapat manfaatnya. Ya. Dalil yang lain, wa li'anna al-'ilma musahhihun. Ilmu itu adalah korektor menjadi standar kebenaran. Fa ghairu min al-ibadati muftaqirun ilaihi. Sedangkan ibadah-ibadah yang bukan ilmu itu justru bergantung pada ilmu itu sendiri. Paham enggak maksudnya? Ilmu korektornya. Sedangkan sholat sunnah, puasa sunnah itu bergantung pada ini, pada ilmu, sesuai atau tidak. Dia yang dikoreksi. Ilmu ngoreksi ibadah-ibadah yang lain. Sekarang mana yang lebih utama kalau gitu? Korektor atau yang dikorektor? Yang dikoreksi? Wala yanakisu, dan tidak sebaliknya, tidak ada ilmu, tidak ada ibadah mengoreksi ilmu. Yang ada ilmu mengoreksi ibadah itu benar atau tidak. Dalil yang lain, waliyanal ulama waratsatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wala yusafu almutaabbiduna bidzalik. Sementara orang-orang yang ahli ibadah tidak disifati sebagai pewaris nabi. Yang disifati sebagai pewaris nabi adalah orang-orang yang merupakan ulama, ahli ilmu. Sedangkan ahli ibadah tidak dihukumi demikian. Dalil yang lain, wali anal abida tabi'un lil alimi muqtadin bihi muqallidun lahu fi ibadatih. Dalil yang lain, kenapa ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah, puasa sunnah dan yang lain-lain, adalah dikarenakan orang yang beribadah biasanya tahu ibadah itu ada atau tidak, ngikut dulu kepada ahli ilmu. Kalau ahli ilmu menetapkan ini ada ibadah sunnah, baru kemudian si ahli ibadah melakukannya. Mana yang lebih utama, pengikut atau yang diikuti? Hah? Yang diikuti. Nah, sekarang terbantahkanlah kata-kata orang salafi itu orang-orangnya kurang ibadah. Maka kita jawab, ilmu mereka adalah ibadah. Kalian ibadah kalian apa? Khurus 3 hari. Nah, menurut ilmu khurus 3 hari adalah bid'ah. Tidak ada sunnahnya. Maka kau beribadah tidak dibangun di atas ilmu. Bagaimana? Lebih utama mana kalau begitu? Jawabannya adalah berilmu. Lanjut. Sungguh, setiap kebaikan yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka Ahlus Sunnah Salafiyin telah lebih dahulu dan berlomba-lomba kepadanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, apabila kebahagiaan dunia dan akhirat ada pada mengikuti para Rasul, maka sudah diketahui secara pasti bahwa orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang yang paling memahami athar-athar para Rasul dan orang yang paling mengikutinya. Orang-orang yang mengetahui perkataan dan perbuatan mereka lalu mengikutinya, mereka itulah orang yang berbahagia di setiap zaman dan tempat. Mereka adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat dari setiap umat. Mereka adalah al-sunnah wal hadith pada umat ini. Mereka ada bersama seluruh umat dalam perkara-perkara risalah agama dan berbeda dengan mereka dengan keistimewaan khusus berupa ilmu yang diwariskan dari Rasul yang tidak diketahui oleh selain mereka atau bahkan didustakan. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Dengan demikian menjadi nampaklah batilnya syubhat dan tuduhan dusta ini, tuduhan dan dusta mereka ini. Wallahul musta'an. Syubhat yang keenam adalah yang lebih fokus kepada katanya salafi itu orangnya kasar-kasar. Betul atau tidak? Salafi orangnya kasar-kasar. Betul atau tidak? Ada sisi benarnya bila kita lihat sebagian individu. Memang sebagian individu demikian. Tapi kalau kita tanya, apakah di tempat kalian gak ada orang kasar? Yang bilang begini, antum pernah lihat gak di YouTube atau di Facebook? Ada orang pegang pisau sama pegang rinjing sama sutilnya. Ya, dekat kompor. Terus dia bilang gini, salafi? Gitu deh gitu. Wadah? Itu tabiat apa namanya? Kasar atau lembut itu? Kasar. Adakah kalau salafi bilang ini? Tablik? Ada begitu? Ikhwani? Gak ada seperti itu. Karena kita memang tidak diajarkan demikian. Kita diajarkan untuk membantah apa-apa yang salah dengan ilmu, dengan hujjah. Bukan dengan main pisau, main bogem, main tendang, bukan begitu. Malah terbalik pada kenyataannya. Salafi justru diajarkan untuk berlaku lemah lembut. Adapun kasar, mungkin bukan kasar, tapi tegas. Cuman andanya aja yang gak siap ditegasi. Iya tuh enggak? Coba aja. Syubhat ke-6. Salafiyin bersikap kasar dan tidak memperhatikan pesucian jiwa. Sesungguhnya di antara tujuan dari orang-orang yang bersemangat menempuh manhaj salaf ialah mensucikan jiwa mereka. Nas-nas yang menjelaskan hal itu sangat jelas, tidak tersembunyi, terdapat di dalam kitabullah, sunnah Rasulullah dan athar para sahabat. Demikian pula semangat imam dakwah ini dahulu dan sekarang pun tidak tersembunyi. Apa yang mereka inginkan dengan tuduhan ini? Apakah yang mereka maksud adalah kewajiban-kewajiban dalam perkara pesucian jiwa? Atau yang mereka maksud adalah ibadah-ibadah sunnah? Bagaimana mereka bisa menghukumi manusia dalam hal ini tidak mensucikan jiwa? Dan bagaimana hukum ini bisa terhalang dari mereka? Ada beberapa perkara yang berkaitan antara seorang hamba dengan Rabbnya seperti qiyamul lail. Misalnya juga membaca Al-Quran, bersedekah, menafkahkan harta dan selain itu. Lantas bagaimana bisa mereka menghukumi manusia dengan hal ini, bersikap kasar dan tidak memperhatikan pesucian jiwa? Bagaimana bisa mereka menghukumi bahwa hati manusia itu keras dan batin mereka kosong dan bertabiat kasar? Padahal perkara pesucian jiwa ini sebagian terkadang hanya terkait antara seorang hamba dengan Rabbnya. Bersamaan dengan ini, maka tidak tersembunyi bagi kita bahwa di kalangan salafiyin ada orang-orang yang bersungguh-sungguh dan ahli dalam ilmu qiraat, ilmu Al-Quran, dan mereka adalah orang-orang yang hafal kitabullah. Dan mereka pun menulis kitab-kitab yang berbicara tentang rokoik atau kelembutan hati dan tazkiyatun nufus atau pesucian jiwa. Tazkiyatun nufus adalah salah satu prinsip manhaj salaf. Demikian pula sudah diketahui bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang, dan tabiat lemah manusia dan ketidaksempurnaannya tidaklah tersembunyi bagi orang yang memiliki akal sehat. Mereka, para pembuat syubhat ini, menyangka bahwa orang-orang yang mendakwahkan dirinya berada di atas manhaj salafus salih tertinggal dalam mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pesucian jiwa dan kelembutannya. Padahal Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-A'raf yang artinya, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Karena itu, melakukan ibadah dengan dalil yang sahih meskipun sedikit dan mensucikan jiwa dengan cara yang sahih meskipun mudah adalah sesuatu yang baik. Hal itu lebih baik daripada usaha manusia mensucikan jiwa mereka dengan sesuatu yang banyak namun tidak dengan dalil yang sahih, yang termasuk dalam perkara bid'ah dalam agama pada berbagai jenis ibadah. Bahkan pada hakikatnya tuduhan inilah sikap dan tabiat yang kasar, karena sederhana dalam melakukan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh melakukan bid'ah. Kemudian di antara tujuan terpenting diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, yang artinya, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka. Maka mensucikan jiwa merupakan salah satu prinsip dakwah salafiyah. Adapun yang berkaitan dengan pribadi seseorang, maka kaidah dalam hal ini adalah sabda Nabi SAW yang artinya, barang siapa dibuat senang oleh kebaikannya dan dibuat susah oleh kesalahannya, maka ia seorang mukmin. Inilah timbangannya dan inilah tolak ukurnya. Setiap kita akan mendatangi Rabb kita seorang diri. Kita memohon kepada Allah agar menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan, memberikan petunjuk serta memberikan kemampuan untuk membersihkan jiwa kita. Demikian penjabaran Ustaz Yazid. Saya bikin perbandingan satu lagi. Yang manakah yang kasar? Bila dikatakan salafi itu orangnya kasar-kasar, pertanyaan saya, yang manakah sebenarnya yang kasar? Ada sekelompok orang mengerjakan sebuah amalan. Amalan ini diklaim oleh kelompok yang lain, kelompok B, bahwa amalan itu tidak sesuai dengan sunnah. Tapi kelompok B ini tidak mengganggu. Kalau mau Anda jalankan, silakan. Tapi kami punya keyakinan amalan Anda tidak sesuai dengan sunnah. Ini kelompok B. Sedangkan kelompok B punya pengajian. Pengajian di kelompok B diklaim oleh kelompok A salah. Kemudian kelompok A ini tidak mau bertanya salahnya di mana, tapi mainnya adalah persekusi, bawa senjata dan demo serta mendobrak masjid. Pertanyaan saya, yang kasar sebenarnya yang mana? Yang apa yang B? Dan yang B adalah salafi. Karena salafiyun tidak pernah, ketika misalnya ada orang mengerjakan maulid Nabi lalu digerebek, dihambur, orang-orangnya diusir keluar dari masjid, diteriakin bid'ah, bid'ah, buang ini semua pisang-pisang, telur-telur ini, bawa pulang, gitu. Ada ibu-ibu gendangan, pulang semua ini, perempuan-perempuan begendang ini. Salafi tidak pernah seperti itu. Tapi salafi memang meyakini bahwa perbuatan ini tidak sesuai dengan sunnah. Tapi kalau ada yang mau mengerjakannya, itu urusannya mereka. Ya, salafi hanya sekedar meletakkan standar ini ya sunnahnya, dan yang ini termasuk perbuatan tidak sesuai dengan sunnah. Kalau dibalik, orang yang bukan salafi, ya, ada kajian salaf mau dibikin daurah, sudah dicegat di bandara ustadznya. Lagi kajian diteriakin di luar, didobrak masjidnya, jadi berkelahi dalam masjid. Jadi pertanyaannya yang kasar sekarang siapa? Nah, alhamdulillah, kita, saya pribadi terutama sangat bersyukur Allah menunjukkan kepada saya jalan salaf, karena saya diajarkan oleh guru-guru saya dengan ajaran yang luar biasa mahal. Ada akhlak di sana, tapi teguh dengan keyakinan, punya prinsip, tapi tidak memaksakan. Ya. Dan inilah sunnah, inilah akhlak salaf yang sebenarnya. Tidak pernah ada main hakim sendiri, tidak pernah merusak barang orang, tidak pernah menghambur kajian orang atau acaranya orang, meskipun kita tidak sepakat. Tidak pernah maksa. Buktinya kita meyakini bahwa tahlilan itu tidak ada. Tapi kalau ada yang tahlilan kita diam aja, silakan. Tapi saya tidak, maaf. Kami punya prinsip harus sesuai dengan sunnah. Sedangkan yang ikut tahlilan, kalau ada orang tidak ikut tahlilan dibilang apa? Wahabi. Ya, langsung dicela, langsung dicaci, dimarahin, dipaksa. Kamu ikut sini. Tidak pak, saya tidak mau. Kamu anak, kalau kamu tidak mau, kucoret kamu dari kakak. Misalnya, ada akhwat di Regensi curhat gitu. Bapaknya mau bikin maulid Nabi di rumah, wajib datang, tidak boleh keluar. Itu apa namanya? Maksa. Catatan, kita tidak menafikan memang ada sebagian orang, sebagian salaf atau salafi memang ada yang kasar. Itu tidak dinafikan. Tapi tadi sudah kita sebutkan bahwa menghukumi sebuah komunitas tidak boleh dihukumi dari oknumnya, dari individu-individunya. Saya pernah lihat di YouTube waktu saya masih di Saudi, dapat share-sharean gitu. Ada orang di salah satu daerah di Jawa bikin acara, anggaplah acara peringatan Maulid Nabi. Pakai gendang, ada solawatannya, ada kasidahannya dan lain-lain. Yang mereka adakan itu sampai jam hampir jam 12 malam. Nah, ada orang pengikut salaf kayaknya. Sudah capek telinganya mendengarkan gendang-gendang itu sampai jam setengah 12 malam, maka didatanginya lah ke panggungnya acara itu. Didatangin lewat samping, ya, kemudian dia ngomong sama orang-orang yang ada di panggung. Dia berteriak, sampai jam berapa ini? Ya. Kalau melihat perawakannya berjenggot, sepertinya dia salafi. Sampai jam berapa ini? Ini sudah tengah malam. Yang mau istirahat banyak. Semakin yakin lagi dia salafi ketika dia berbalik, lalu dia berkata, bid'ah, syirik gitu. Ini perbuatan kasar. Tidak tepat caranya dan waktunya untuk mendakwahkan tentang kebid'ahan, tentang kemusyrikan, apalagi di apa namanya? Dilontarkan omongan itu ke masyarakat banyak. Ini acara bid'ah, syirik. Sampai jamaahnya ribut. Ada yang ngomong sama yang di depan, "Pak Kiai, kalau ini syirik saya siap mati." Kan jadinya enggak apa? Enggak elok hasil dakwahnya. Ya. Itu terjadi. Mungkin ada yang kasar. Tapi bukan itu memang yang diajarkan oleh para ulama kita. Maka menghukumi lewat oknum itu salah. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang kita bisa bahas sampai syubhat yang ke-6. Azan. Apa hukumnya jika kita berdoa untuk orang tua tapi tidak menggunakan bin atau bintinya? Tidak masalah. Apakah Allah tidak tahu bapaknya bapak antum siapa? Pertanyaan, ada pertanyaan. Pertanyaan itu sudah bertahun-tahun diajukan di meja ini, tapi saya belum pernah menjawabnya karena saya tidak ingin menjawabnya di forum. Misalnya bertanya tentang ormas A, ormas B, pesantren A, pesantren B, boleh nggak kita ambil ilmunya? Ini pembicaraan yang saya menghindari untuk dijawab di forum. Tapi kalau antum ingin bertanya secara pribadi, silakan. Nah, kenapa saya tidak mau menjawab di forum? Karena khawatir nanti sebagian orang justru salah paham. Ya. Karena kajian Mulia dengan Manhaj Salaf ini bukan hanya diikuti oleh orang yang ngaji salaf 3 tahun, 4 tahun. Yang baru ngaji kemarin pun juga ikut, khawatirnya malah bingung. Ya, ketika saya jelaskan, misalnya ormas ini ada unsur-unsur sunnahnya, tapi hizbiyahnya nggak bisa dihilangkan, misalnya. Apa itu hizbiyah? Bingung juga, ya kan? Maka mendingan nggak dijawab gitu. Kalau di forum. Ada jamaah, apa yang saya lakukan? Ada jamaah melakukan sholat wajib dan memukul pundak saya, padahal saya lagi sholat sunnah ba'diyah. Antum bukan dipukul kali, cuman dipegang aja kali. Ya? Jangan sensitif lah. Kalau dipukul kan, wah gitu. Kalau antum tanya apa yang saya lakukan, biasanya langsung balik. Apa gitu. Tapi saya kira ini bukan dipukul, tapi dipegang pundak antum, ditepuk. Jadi dia bilang memukul, ya. Atau bagaimana kalau saya lagi sholat sunnah lalu ada orang melepak kepala saya? Ada dulu saya ingat di waktu masih SMA, ada guru itu. Ya pokoknya guru itu jahat lah gitu. Agar dia menjengkelkan. Nah, ada yang mau balas dendam, pas guru itu lagi sholat, pas guru itu lagi sholat, kebetulan dia masbuk. Yang dendam ini pas balik, kebetulan dia masbuk, lewat belakangnya dilepak kepalanya. Jangan ditiru ya. Nanti antum benci sama saya sholat antum lepak kepala saya. Kalau antum ditepuk, maka biarin aja. Maka antum sholat sunnah 2 rakaat. Nanti dia mengikuti antum, antum salam, dia nambah berapa sisanya. Contohnya di sholat zuhur, dia belum sholat zuhur, antum ba'diyah zuhur, antum salam setelah rakaat 2, dia nambah 2. Gitu. Enggak masalah. Boleh beda niat antara imam dengan makmum. Siapa yang tahu, saya beri hadiah. Semakin lengkap jawabannya, semakin tebal bukunya. Semakin sedikit jawabannya, semakin tipis bukunya. Siapa yang tahu apa dalilnya imam dan makmum boleh beda niat? Imamnya sholat sunnah, dia sholat wajib. Imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur. Siapa itu? Hadis Muaz bin Jabal. Kenapa Muaznya? Beliau sholat bersama Nabi di masjid Nabi. Setelah itu beliau pulang mengimami orang di kampungnya. Sisi pendalilannya? Emangnya kenapa? Kan betul sudah, betul sudah jawaban itu. Hadis Mu'az. Mu'aznya sholat bersama Nabi. Setelah itu dia sholat lagi. Lalu sisi pendalilannya jadi ujung-ujungnya jadinya boleh beda niat itu gimana? Nah, kalau Mu'ad sholatnya bersama Nabi, statusnya sholat wajib, gitu kan? Itu aku nggak nyebutkan, saya nyebut. Nah. Berarti bukunya kita bagi dua. Mu'ad sholat bersama Nabi, Nabi sholat wajib, dia sholat wajib. Tapi ketika Mu'ad pulang ke kampungnya, dia sholat pulang, ngimami, niatnya dia adalah sholat yang kedua itu adalah sunnah, sedangkan makmumnya tetap sholat wajib. Bagus. Tapi karena tadi ada yang kurang-kurang. Antum mau yang mana? Sunnah diremehkan, kumpulan doa mustajab, kitab tauhid, empat kalimat tauhid, pokok dakwah salaf, juz amma. Doa mustajab. Itu tadi jawabannya. Anak usia 30 dan ingin menikah, adakah grup ta'aruf manhaj salaf? Mana antum? Nanti ini lagi dirancang. Antum siapkan saja CV. Insya Allah saya mau bikin daurah yang isi saya sendiri, yaitu daurah sejak memilih, meminang hingga menikah. Mulai dari pilih-pilih, lalu minang-minang sampai nikah-nikah. Nanti di daurah tersebut para jomblo boleh membawa CV. Begitu juga jomblowati boleh membawa CV. Nanti dikumpulkan, kami kasih kode, nanti namanya siapa, nomor teleponnya apa, yang pegang panitia. Maka di CV tersebut tidak boleh mencantumkan nama, tidak boleh mencantumkan kontak, media sosial atau apapun yang bisa bikin kepo. Jadi hanya paling tempat tanggal lahir, golongan darah, riwayat pendidikan, pekerjaan, visi misi setelah menikah, penyakit, dah gitu-gitu aja. Gak boleh di-track, gak bisa di-track. Nanti kalau dikumpulkan, panitia akan membuat angka, kode, satu misalnya, lalu satu ini siapa, namanya dan nomor teleponnya yang pegang adalah panitia. Nanti kami akan pajang CV-CV tersebut di sebuah tempat, nanti ada harinya akhwat, jadi akhwat bisa melihat seratusan CV ikhwan. Begitu juga ada harinya ikhwan di mana dipajang CV akhwat. Bila ada yang tertarik, tinggal bilang kepada panitia, saya tertarik dengan CV nomor sekian, pengen tahu. Sepertinya saya cocok, meskipun dia belum tentu cocok sama antum. Maka siapkan saja CV-nya. Insya Allah tunggu daurahnya, tapi masih dirancang, mencari waktu yang pas. Begitu ya. Itu saya bikin karena sangat banyak pertanyaan dan laporan. Ustaz, ada ikhwan namanya si Anu, suka ngechat akhwat. Ustaz, si Fulan ngechat saya, nanya-nanya saya, kepo-kepoin saya. Laporan tentang ikhwan yang suka ngechat akhwat itu banyak. Laporan tentang akhwat yang suka ngelayani ikhwan juga ada, meskipun tidak sebanyak ikhwan. Lalu waktu di Masjid Istiqlal saya dapati pertanyaan itu lagi, saya berpikir mungkin fenomena ini terjadi ketika banyaknya ikhwan mencari akhwat tidak dapat-dapat. Maka karena tidak dapat-dapat dengan jalur halal, maka dia cari dengan jalur yang haram. Berarti mungkin kita perlu fasilitasi jalur halalnya. Gitu. Jadi nanti insya Allah ada acara tukar CV-nya, tapi ada harinya, ada hari akhwat, ada hari ikhwan. Nanti antum bisa membaca, kayaknya ini cocok nih, ini cocok sama saya, saya minta untuk ditaruhkan. Nanti kita tinggal carikan pasutri yang bisa memfasilitasi untuk jadi wasithah. Ada perkataan Imam Syafi'i, talabul ilmi afdhal min sholatin nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Apakah ini berarti meneliti, membaca, menulis, mengenal buku itu lebih utama dari sholat sunnah? Teman-teman yang dirahmati Allah, bila dibandingkan, maka memang menuntut ilmu, menelaah ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah, puasa sunnah. Tapi catatan, itu bila tidak bisa dikerjakan secara terpisah. Tapi bila bisa dikerjakan dua-duanya, maka antum harus ada waktunya belajar, harus ada waktunya mengamalkan. Contoh, antum masuk ke masjid, antum belum qobliyah maghrib, qobliyah subuh, tapi antum lagi bawa buku. Antum lihat, tinggal 2 menit lagi iqamat. Antum belum qobliyah. Pertanyaannya, lebih utama mana? Antum baca buku atau sholat sunnah qobliyah? Jawabannya, ilmu itu butuh pengamalan. Maka pada saat ini yang lebih tepat adalah mengamalkan ilmunya. Antum tahu bahwa qobliyah subuh itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Maka janganlah berdalih dengan perkataan yang tadi, lebih utama baca buku. Itu adalah sebaik-baik lebih utama daripada puasa sunnah, sholat sunnah. Kalau gitu, enggak usah qobliyah. Pertanyaannya terus kapan mengamalkannya? Ya atau tidak? Nah, demikian kata Syekh Syastri, guru saya, ketika saya pernah bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya, ada bagaimana kalau maunya gini? Gini Syekh, saya tanya gini. Saya lagi itikaf di bulan Ramadan. Kebetulan saya nanyanya ini adalah di hotelnya beliau di depan Masjidil Haram. Beliau undang saya ke kamarnya. Terus saya nanya dengan salah satu pertanyaan ini. Syekh, kalau malam-malam Ramadan gini, lebih utama mana? Saya ikuti imam sholat tarawih tahajud yang 33 atau saya mending baca buku? Karena baca buku itu adalah menuntut ilmu. Kata beliau, ada kalanya ini, ada kalanya itu. Di mana ada kalanya waktu itu ilmu itu diamalkan, sehingga manakala datang waktu pengamalannya, amalkan ilmunya, bukan menuntut ilmunya. Ustaz, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang muslim, maka Allah pahamkan dalam ilmu agama, apakah berarti jika ada orang malas belajar itu pertanda Allah berpaling darinya? Iya. Bila ada orang tidak dipahamkan oleh Allah tentang agamanya, ini pertanda Allah belum menginginkan kebaikan untuknya. Itu mafhum mukhalafah dari hadis ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah inginkan dia menjadi orang baik-baik, Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Orang yang tidak paham agama, itu pertanda bahwa Allah belum menginginkan kebaikan untuknya, maka dia harus segera belajar supaya dia paham agama, supaya berarti itu menunjukkan Allah menginginkan kebaikan untuknya. Terakhir, Ustaz, bagaimana sikap saya sebagai seorang suami menjelaskan kepada istri tentang pentingnya menuntut ilmu? Alhamdulillah, sejak mengenal manhaj salaf, saya sering menuntut ilmu, mengikuti kajian langsung, baca buku-buku atau kitab-kitab para ulama. Tapi istri saya tidak suka karena waktu bersama keluarga mulai berkurang karena istri saya belum mengikuti manhaj salaf. Saya berusaha sebisa saya untuk mendakwakan dan mendoakan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, antum menuntut ilmu itu baik, termasuk di antara amalan yang paling utama, apalagi kalau menuntut ilmunya dengan manhaj salaf. Tapi tadi saya sudah bilang bahwa ada kalanya menuntut ilmu dan ada kalanya mengamalkan. Adapun di rumah, maka harus ada bagian-bagian untuk pengamalannya. Apa pengamalan antum tentang ilmu terhadap istri? Berbicara dengannya, ngobrol dengannya, sarapan dengannya, suap-suapan dengannya, mandi bersama dengannya. berkata-kata baik dengannya. Nah, mana pengamalannya? Harus dipraktikkan itu dalam rumah. Jangan ke masjid nuntut ilmu, pulang di rumah nuntut ilmu, istrinya ngomong, tunggu dulu saya nuntut ilmu, panjang malam nuntut ilmu, terus istrinya ngomong apa dicuekin, ngomong apa enggak didengarin. Kalau apa tadi selalu begitu. Jadi istrinya orang bilang muyak, setiap kali ngomong matanya ke buku manhaj salaf misalnya. Nah, itu salah juga. Ada kalanya itu ilmu, ada kalanya mendakwah, mempraktekannya di dalam rumah. Maka ini waktunya harus dibagi-bagi. Ya. Satu lagi, kalau antum ingin istri antum mengikuti dakwah sunnah, maka tunjukkan kepada dia bahwa sejak antum ikut sunnah, antum berubah jadi tambah baik. Istri antum tidak akan simpatik dengan dakwah sunnah, manakala setelah antum ikut kajian sunnah sampai di rumah malah menimbulkan sesuatu yang tambah jelek. Suami enggak pernah berubah. Suami itu tahu ilmu, ngomong hadis. Tapi kalau kita dengan istrinya kasar. Dengan istrinya itu enggak pernah berlemah lembut. Enggak ada perubahan. Pokoknya dia enggak, mending dia dulu ya lah yang enggak ngaji aja sekalian. Gitu misalnya orang bilang gitu. Istrinya bilang, mendingan dia yang dulu. Karena dia yang dulu meskipun enggak ngaji, tapi baik ketimbang sekarang sudah ngaji. Jadi jelek. Semoga Allah mengampuni kita semua.